usap air matamu, dekap erat tubuhku, tatap aku sepuas hatimu. Nikmati detik demi detik yang mungkin kita tak bisa rasakan lagi.